وجب الشكر علينا ما دا لله دا. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. Kita meneruskan soal halal haram, tapi saya mohon kita selalu ingat, sesungguhnya skala hukum Islam itu bukan halal haram. Skala hukumnya sebenarnya yang jujur terhadap faktanya adalah, kalau mau dijadikan idiom kecil ya, wajib haram, bukan halal haram, karena halal itu yang ketiga. Jadi sesuatu yang sangat berguna bagi manusia, sangat dibutuhkan bagi hakikat hidup manusia, itu namanya wajib. Sesuatu yang sebaiknya dilakukan atau dikonsumsi atau dikasih oleh manusia, sebaiknya, itu namanya sunat. Kalau sesuatu itu atau perilaku itu dilakukan ya oke, enggak dilakukan ya oke, itu namanya halal atau mubah. Kalau sesuatu atau peristiwa atau perilaku yang sebaiknya jangan dilakukan karena mungkin ada bahaya yang serius, nah itu namanya makruh. Tapi sesuatu, peristiwa dan perilaku yang pasti berbahaya bagi manusia, pasti akan menghancurkan manusia, itu namanya haram. Jadi sudah terlanjur kita ngomongnya halal haram. Sebenarnya kalau mau skalatik ya, wajib haram. Karena yang di sini wajib, yang ujungnya lagi adalah haram. Nah, kalau sekarang kita kembali kepada contoh yang paling gampang, yang paling praktis, yang elementer dan sehari-hari, misalnya yang tempo hari saya sebut bakso, itu kita cari posisi hukumnya. Sebenarnya siapa yang menentukan makanan atau minuman atau benda-benda itu boleh dimakan atau tidak? Apakah bisa seorang ahli tasawuf, seorang ulama tasawuf menentukan bahwa minuman ini dilarang? Apakah bisa seorang ulama fikih memiliki ekspertasi dan peralatan untuk menyimpulkan bahwa minuman ini haram? Kan tidak ada pelajaran di dalam fikih, tidak ada pelajaran dalam tasawuf, tidak ada pelajaran di dalam ilmu-ilmu Islam yang formal. Tidak ada ekspertasi, tidak ada kredibilitas untuk menentukan ini halal atau tidak halal, haram atau tidak haram, karena alatnya dimiliki oleh ulama yang lain, yaitu misalnya ulama farmasi, ulama kimia. Nanti dalam kasus-kasus lain dibutuhkan ulama fisika, ulama matematika. Dibutuhkan untuk masalah-masalah yang lain yang kita cari sertifikasinya, halal atau tidaknya, haram atau tidaknya. Dibutuhkan ulama ilmu-ilmu sosial, ulama ilmu politik, ulama-ulama ilmu kebudayaan, ulama-ulama ilmu kesenian. Jadi saya membayangkan forum atau majelis dari para pakar atau ulama, ulil amri, ulil nuha, ulil absor, itu terdiri dari semua ulama atau cendekiawan yang memiliki ekspertasi yang berbeda-beda tapi lengkap pada keseluruhan mereka. Karena mereka butuh kerjasama satu sama lain. Kalau kita hanya belajar fikih, kita tidak bisa memahami ilmu sosial secara resmi. Hanya dari pengalaman kalau mungkin. Kita tidak bisa memahami apa sih sebenarnya penggusuran itu, apa sih sebenarnya Satpol PP itu, bagaimana sih sebenarnya pemilihan umum itu, bagaimana sih sebenarnya money politik itu, apa sih yang sebenarnya terjadi pada pengumpulan pajak, apa yang terjadi pada lembaga lumbung nasional beras. Itu semua membutuhkan pembelajaran-pembelajaran untuk sampai kepada kredibilitas dan ekspertasi untuk memahami hal-hal yang sangat berbeda-beda itu. Dan tidak mungkin hanya ditanggung oleh seorang ulama fikih atau ulama tasawuf atau ulama apapun di dalam ilmu-ilmu resmi Islam. Oleh karena itu, benar-benar kita membutuhkan kerelaan untuk ikhlas menyebut bahwa seorang ahli kimia, seorang ahli farmasi, seorang ahli ilmu kedokteran atau apapun yang memang bekerja untuk menyelamatkan manusia dari skala wajib sampai haram tadi itu, mereka juga adalah ulama yang memang dibutuhkan oleh forum ulama, dibutuhkan oleh majelis-majelis itu. Sebab tidak mungkin komplikasi kehidupan yang begini lebar, begini penuh lipatan-lipatan, penuh labirin-labirin, tidak mungkin itu diatasi hanya oleh ulama-ulama fikih atau apalagi ulama-ulama tasawuf yang sangat langit alam pikiran dan batinnya. Nyun sewu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.